Coba flash HP semua dinyalakan. Yang di depan, yang di kiri, jagalah kekompakan dari anda semuanya. Happy Asmara Juwana. Ini yakin flashlightnya cuma segini aja? Yuk flashnya semua nyala. Yakin gak ada yang mau iniin HP lagi? Semua udah pada ready nyanyi apa belum? Udah apa belum? Udah ya? Opo pancen wis nasibku, kudu pisahan karo sliramu, caremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnoku mbok sepeleke. Kutune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti, sajan atimu wis kubrak kadalan gone ibadah Gusti sing paringi berkah. Semoga semuanya di sini dikasih berkah sama Gusti Allah. Amin. Nyubuana, pas hatiku terima kasih. Meski kita orang tidak punya, tetapi kita harus saling menghargai sesama ya. Desa untuk serengat bergoyang. Yeah.